unta yang telah sempurna usianya setahun. Wadakhalat fitsaniyah, dan sudah masuk ke tahun kedua. Berarti katakan lebih, usianya lebih dari satu tahun. Karena setahunnya sudah sempurna dan sudah masuk ke tahun kedua, berarti sudah lebih setahun. Wasumiyat bidzalika, dan disebut demikian, yaitu disebut bintu makhab untuk unta yang usianya lebih dari setahun. Ya, disebut bintu makhab li'anna al-ghaliba, karena sesungguhnya yang mendominasi pada keadaan anak-anak unta itu, anna ummaha, ya, anna ummaha, sesungguhnya induknya, induk betinanya, ya, ibunya, qad hamalat, sudah hamil. Jadi ketika anak unta itu sudah mencapai, sudah sempurna setahun dan sudah masuk tahun kedua, biasanya induk betina ibunya sudah hamil lagi. Fahiya makhad ay hamil. Maka disebut makhad, artinya apa? Hamil. Ya. Berikutnya, fa in lam yajidha, apabila pemiliknya tidak mendapatkan bintu makhab untuk dikeluarkan sebagai zakat, ajza'ahu ibnu labunin dzakar, ajza'ahu, sah baginya sebagai gantinya, ibnu labunin dzakar, anak unta jantan yang disebut ibnu labun, dzakar berarti jantan, ibnu labun yang disebut ibnu labun, wa huwa, yaitu ma tamma lahu sanatan wadakhala fi tsalithah, yang usianya telah sempurna 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga, berarti lebih 2 tahun. Wasummiya bidzalik, dan disebut demikian, disebut ibnu labun li'anna ummahu, karena sesungguhnya ibunya, ya, induknya, wada'atil hamla tsaniya fil ghalib, telah melahirkan, ya, melahirkan isi kandungannya yang kedua, fil ghalib, pada biasanya, pada dominasi keadaan unta-unta itu. Jadi yang mendominasi keadaan unta-unta itu biasanya, jika anak unta jantan, anak unta yang jantan sudah lebih dari 2 tahun, biasanya induknya sudah melahirkan lagi. Fahiya dhatu laban, maka induknya itu ya sudah memiliki susu lagi untuk menyusui anaknya. Makanya disebut ibnu labun. Wa fi sittin wa thalathina ila khamsin wa arba'in, wa fi sittin wa thalathina ila khamsin wa arba'in, wa fi sittin wa thalathina, dan pada 36 ekor unta, ila khamsin wa arba'in, sampai 45 ekor unta, keluar zakatnya bintu labun. Seekor unta, anak unta betina yang disebut bintu labun. Ya, usianya sama dengan ibnu labun tadi, yaitu laha sanatan. Sudah sempurna 2 tahun, yakni sudah masuk ke tahun ketiganya, sudah lebih 2 tahun. Hanya saja yang ini bint, yakni anak unta yang betina yang disebut bintu labun. Nah, wa fi 46 ila 60 hiqqah, dan pada 46 ya pada 46 ekor, ila 60 sampai 60 ekor unta, hiqqatun, keluar zakatnya ya satu ekor unta yang disebut hiqqah. Wa hiya ma tamma laha 3 sinin, yaitu unta yang telah sempurna usianya, genap usianya 3 tahun. Sudah genap 3 tahun. Wadakhalat firrabi'ati, dan sudah masuk ke tahun keempat. Berarti sudah lebih 3 tahun. Itu hiqqah. Wasummiyat bidzalika, dan disebut demikian, disebut hiqqah pada usia itu, li'annaha, karena pada usia itu, istahaqqat an yatrokoha al-fahlu, sudah pantas untuk dikawini oleh pejantan. Makanya disebut hiqqah. Ya, sudah bisa dikawini oleh pejantan. Wa qila li'annaha istahaqqat ar-rukuba wat-tahmila. Pendapat yang lain, qil li'annaha, karena pada usia itu istahaqqat ar-rukuba, sudah bisa ditunggangi, sudah bisa dikendarai, wat tahmila, dan sudah bisa dipakai untuk angkutan, ya dipakai untuk angkutan, diletakkan di punggungnya. Nah, itu 2 pendapat kenapa disebut hiqqah. Wa fi 61, dan pada 61 ekor unta, ila 75, sampai 75 ekor unta, keluar zakatnya jada'atun, satu ekor jada'ah. Wa hiya ma tamma laha 4 sinin. Wa hiya ma tamma laha 4 sinin, yaitu yang telah genap usianya 4 tahun. Itu jada'ah. Wadakholat fil khamisah, dan sudah masuk ke tahun kelima, yakni sudah lebih 4 tahun. Wasumiyat bidzalik, dan disebut demikian jada'ah, li'annaha jada'at muqaddama asnaniha, karena pada usia itu unta tersebut sudah menjatuhkan, menanggalkan gigi depannya. Ai askotothu, sudah menanggalkan gigi depannya. Jadi gigi depannya sudah copot. Unta pada usia itu sudah copot gigi depannya sehingga disebut jada'at, jada'ah. Sebelum lanjut, coba mari kita hafalkan istilah-istilah unta pada usia masing-masing. Ya, mulai dari bintu makhad yang genap 1 tahun ya, 1 tahun lebih, itu bintu makhad. Kemudian di atasnya apa? Yang sudah genap 2 tahun disebut ibnu labun atau bint labun. Jika jantan, ibnu labun. Jika betina, bint labun. Ini yang sudah genap 2 tahun. Kemudian yang genap 3 tahun disebut hikkah. Yang genap 3 tahun disebut hikkah. Yang genap 4 tahun disebut jada'ah. Karena gigi depannya sudah tanggal, sudah copot. Nah, itu ya. وفي 76 إلى 90 بنت لبون. Dan pada 76 ekor unta, ila 90 sampai 90 ekor bint labun, keluar zakatnya 2 ekor bint labun. Betina ya, bint labun 2 ekor. Bint labun tadi yang usianya genap berapa? Berapa tadi? Genap 2 tahun ya. Ya. Dan ini sudah 2 tahun lebih. Induknya sudah melahirkan lagi tadi ya. Sehingga sudah ada susunya. Nah. Wa fi 91 dan pada 91 ekor unta, ila 120 sampai 120 ekor unta hiqqatan, keluar zakatnya 2 ekor hiqqah. 2 ekor hiqqah tadi anak unta yang usianya sudah berapa itu? Sudah genap 3 tahun. Nah, 3 tahun lebih. Jadi genap 1 tahun bint makhad, genap 2 tahun bint labun atau ibn labun, mereka jantan. Genap 3 tahun hiqqah, genap 4 tahun jada'ah, genap 5 tahun apa namanya? Di pelajaran kurban namanya saniyah, sani, musin, musinnah. Sudah genap 5 tahun sudah sani, yaitu musinnah. Sani atau musinnah. Baik. Kita lanjutkan. Fa idza zadat 'ala 120, apabila sudah lebih dari 120 ekor, fa fi kulli 40 bint labun, maka pada setiap 40 ekor unta keluar zakatnya 1 ekor bint labun. Wa fi kulli 50 hiqqah, dan pada setiap 50 ekornya 1 ekor hiqqah. Wa dzalika li hadits Anas, hal itu berdasarkan hadits Anas fi kitabish shadaqah, pada kitab yang isinya ketetapan zakat. Wa fihi, dan pada hadis Anas itu ditetapkan fi 24 minal ibili, pada 24 ekor unta. famadunaha da kurang dari itu, ya, 24 ekor atau kurang dari itu minal ghanami dari jenis ghanam ya fi 24 minal ibli famadunaha minal ghanam fi 24 minal ibli famadunaha minal ghanami min kulli khamsin syatun pada 24 ekor unta dan yang kurang darinya ya zakatnya dari ghanam apa ghanam kambing min kulli khamsin dari setiap 5 ekornya dari setiap 5 ekor unta itu keluarnya kambing yaitu syatun satu ekor ya makanya tadi kita pelajari bahwa 5 ekor unta keluar domba jaza'ah atau kambing biasa saniyah ya jika 10 2 ekor dan seterusnya ya sampai angka berapa itu yang kita lewati wa fil 20 arba usiyah dan pada 20 ekor unta 4 ekor kambing ya nah, karena di sini dikatakan jadi pada 20 ekor unta keluar 4 ekor kambing karena di sini pada hadisnya di sini 24 unta ke bawah zakatnya dikeluarkan minal ghanam yaitu pada setiap 5 ekornya 1 ekor kambing. Jadi 5 unta keluar 1 kambing. 10 keluar 2 kambing. 15 3 kambing. 20 4 kambing. Jadi kelipatan berapa? Supaya paham, kelipatan 5. Ya, sampai 20 berarti 4 kambing. Fi 24 minal ibli famadunaha. Pada 24 ekor unta, 24 ke bawah unta, zakatnya minal ghanam, yang keluar zakatnya, dikeluarkan zakatnya berupa kambing. Belum unta zakatnya, kambing yang dikeluarkan. Yaitu min kulli khamsin syatun, pada setiap 5 ekor unta itu satu kambing. Makanya 5 ekor keluar satu kambing, 10 ekor keluar 2 kambing, 15 ekor keluar 3 kambing, 20 ekor keluar 4 kambing, 24 keluar berapa? Hah? Masih 4. Belum sampai kelipatan berikutnya. Kelipatan berikutnya 25 kan? Kalau sudah 25, fa idza balagat khamsan, sudah 25 sudah bukan kambing yang keluar, sudah unta juga. Zakatnya ini. Fa idza balagat khamsan wa 20 ila 35, apabila sudah mencapai 25 ekor ya. Unta ila 35 sampai 35 ekor fafiha maka padanya bintu makhadin unta keluar satu ekor anak unta betina yang disebut bintu makhad. Bintu makhad genap berapa usianya? Genap setahun. Ya. Karena induknya sudah hamil lagi. Sebut makhad yakni hamil. Nah, setahun lebih. Nah, makanya tadi ya yang kita baca sebelumnya itu Wa fil 20 arba usia, pada 20 ekor unta keluar 4 ekor kambing zakatnya. Nah, ketika sudah 25 wa fi 25 ila 35 bint makhad min al ibil, yang keluar sudah zakatnya sudah anak unta, yaitu bint makhad. Ya. Dan seterusnya. Al haditha. Yani akmilul haditha, kalian lengkap sendiri haditsnya atau ila akhiril hadithi, sampai akhir hadith. Wa hadha jadwalun, ini ya jadwal, ini kolom ya. Kolom ini ada jadwal ini. Yubayyinu kaifiyata zakati fil ibil, menjelaskan tata cara pengeluaran zakat pada unta. Itu lihat di kitab. Al-adadu min ila, jumlah ekornya dari sekian ila sampai sekian. Ya, al-miqdarul wajib, kadar yang wajib dikeluarkan. Lihat. Min itu angka 5 ila sampai 9. Jadi 5 sampai 9 ekor unta keluar 1 ekor kambing. Kambingnya apa tadi yang ditetapkan? Imma domba jada'ah atau kambing biasa tania itu ya. Kemudian 10 ya sampai 14 dia jadwalnya, ini hanya mengulangi yang sudah lewat ya. Syatan ya, 2 ekor. Karena setiap 5-nya 1. Nah, jadi 10 sampai 14 masih 2 ekor. Karena belum sampai kelipatan untuk kelipatan 5-nya belum sampai 3. Nah, jika sudah 15 sampai berapa itu tertulis? 15 sampai berapa? Berapa? 19 ya. Nah, di kitab ana hilang satunya. 15 sampai 19 berarti berapa? Salatu syahin 3 ekor. Kelipatan 5-nya kan sudah 3. Nah, 20 sampai 24 arba usia 4 ekor kambing. Kalau sudah 25 ke atas yang keluar sudah unta. 25 sampai 35 bintu makhad. Bintu makhad tadi apa? Usianya genap setahun. Ini sudah besar karena induknya sudah hamil lagi. Makhad artinya hamil. 36 ekor sampai 45 ekor keluar bintu labun. Ya. Disebut bintu labun karena induknya ini genap berapa tahun ini? 2 tahun karena induknya sudah melahirkan sehingga sudah memproduksi susu. Nah, 46 sampai 60 ekor keluar 1 ekor hiqqah. Ini yang genap 3 tahun. Jadi 3 tahun lebih. Ada 2 tafsiran tadi. Nah. Kemudian 61 sampai 75 ekor 1 ekor jada'ah. Disebut jada'ah yakni sudah genap 4 tahun, 4 tahun lebih karena sudah menanggalkan gigi depannya. Sudah copot gigi depannya. Kemudian 76 sampai 90 ekor unta keluar 2 ekor ya bintalabun, yakni 2 ekor bintalabun. Kemudian 91 sampai 120 ekor unta keluar hiqqatan, 2 ekor hiqqah. Famazada ala 120 ya, yang lebih jumlahnya lebih dari 120 ekor. Bagaimana? Fal wajibu fi kulli 40 bintulabun, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap 40-nya bintulabun. Pada setiap 40 ekornya keluar 1 ekor bintulabun. Wa fi kulli 50 hiqqah, dan pada setiap 50-nya keluar 1 ekor hiqqah. Selesai. Supaya kita faham, meskipun tidak ada unta di negeri kita ya, sekadar faham. Nah, dan kenal gitu ya. Ada kok di negeri kita prakteknya adalah sapi, kerbau dan kambing. Kambing biasa dan domba, yaitu pelajaran berikutnya nanti. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulika. Shallallahu la ilaha illa anta.